Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwah fiddin asallallahu yakum. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Jadi tiba-tiba jam 6 pas persiapan berangkat ada tamu dari Bandung. Alhamdulillah urusannya sebentar. Kita lanjutkan pelajaran kita Lumatul I'tiqad pada pertemuan kemarin. Kita telah sampai pada poin ke-90 terkait dengan masalah ketaatan kepada pemimpin atau khalifah atau penguasa atau sultan. Maka terserah dengan cara apa saja sultan tersebut pada akhirnya menjadi penguasa atau pemimpin. Tidak terkait apakah dia menjadi pemimpin dengan cara yang syar'i atau dia menjadi pemimpin dengan cara yang tidak syar'i. Nah, katakanlah dia telah menjadi pemimpin, menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk mentaatinya. Beliau sampaikan pada poin yang ke-91, wa man waliya al-khilafah wastama'a lin-nas. Barang siapa yang kemudian dia memegang khilafah dan manusia bersatu padanya, waradu bihi, dan mereka rakyat setuju dengannya, atau au ghalabahum bisayfihi, atau dia menang karena pedangnya, artinya mengkudeta. Jadi bukan atas keridhaan yang diberikan kepadanya khilafah oleh rakyat kepadanya, namun karena kudetanya, hatasarul khalifah, sehingga karena dia berhasil mengkudeta maka dia menjadi khalifah, wasumiya amirul mukminin, dan kemudian disebut sebagai pemimpin bagi kaum mukminin, wajabat taatuhu, maka wajib untuk mentaatinya, wah hurimat mukhalafatuhu, dan haram menyelisihinya, wal khuruj alaihi, dan membangkang, wasaqa asal muslimin, dan memecah atau menghancurkan persatuan kaum muslimin dengan pembangkangan dia kepada khalifah tersebut, pemimpin tersebut, walaupun kepemimpinannya didapatkan dari hasil kudeta. Maka ikhwafidina sallallahu yakum, siapapun yang menjadi pemimpin bagi kaum muslimin, maka menjadi kewajiban bagi masyarakatnya untuk mentaatinya. Dan kepemimpinan yang didapat itu bisa dengan tiga cara. Yang pertama adalah penunjukan dari khalifah sebelumnya, seperti terjadi pada khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an atas penunjukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yang kedua, karena kesepakatan ahlul halli wal aqdi, ahlus syura dari kalangan tokoh-tokoh ahlul ilmi dari umat Islamiyah, baik tokoh-tokoh tersebut yang menjadi anggota ahlul halli wal aqdi, ahlus syura, itu dipilih oleh khalifah sebelumnya sebagaimana terjadi pada khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu an, atau tidak atas petunjukan khalifah sebelumnya seperti pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana juga pada khilafah Ali radhiyallahu an, itu atas kesepakatan ahlul hilli wal aqdi. Pada khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu kalau kemudian kita katakan bukan dari penunjukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu pendapat menyatakan khalifah Abu Bakar, diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu karena kesepakatan umat ketika itu, bukan penunjukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang lainnya, hakikatnya beliau adalah penunjukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kekhilafan Ali radhiyallahu an, maka itu hasil dari kesepakatan ahlul hilli wal ahlul ilmi yang ada ketika itu. Asalis yang ketiga adalah dengan kudeta, seperti terjadi pada khilafah Abdul Malik bin Marwan tatkala terbunuhnya Ibnu Zubair, maka kemudian khalifah dipegang oleh dia. Jadi kalau seandainya ada terjadi pemberontakan, kemudian pemberontaknya mampu menguasai dan kemudian dia akhirnya memegang tampuk kepemimpinan, maka menjadi kewajiban bagi rakyatnya untuk kemudian tunduk dan tidak membangkang dan tidak melawannya. Nah, demikian ikhwafiddin sallallahu yakum, terkait membahas tentang kekhilafan yang ada pada kaum muslimin atau kepemimpinan yang ada yang terjadi pada kaum muslimin. Kita lanjutkan dengan poin berikutnya. Wa minas sunnati hajrani ahlil bid'ahi wa mubayanatuhum. Termasuk dari sunnah adalah memboikot ahlul bid'ah dan memutuskan hubungan dengan mereka, memisahkan diri dari mereka. Wa tarkul jidal wal khusumat fid din. Termasuk dari sunnah juga meninggalkan perdebatan dan pertentangan dalam masalah din, debat agama. Wa tarkun nadhari fi kutubil mubtada'ah. Demikian juga termasuk sunnah meninggalkan membaca kitab-kitab ahlul bid'ah, wal isgha ila kalamihim, dan meninggalkan mendengarkan perkataan mereka, artinya tidak mendengarkan perkataan mereka dan tidak membaca kitab-kitab mereka. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah. Karena setiap perkara yang dan semua perkara yang baru dalam agama inilah bid'ah. Ikhwah fi din sallallahu yakum, di sini Beliau sampaikan tentang konsekuensi dari iman. Konsekuensi dari iman la al-wala wal-bara, al-hubbu lillah wal-bukdu lillah, al-hubbu fillah wal-bukdu fillah, cinta dan benci karena Allah, loyalitas dan kebencian dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menegakkan sunnah, yang menegakkan din, yang membela din, menyebarkan din sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka mencintai mereka adalah merupakan keimanan, merupakan konsekuensi iman, merupakan tuntutan dari iman, al-hubbu fillah wal-hubbu lillah. Sementara tatkala ahlul bidah adalah penghancur agama, perusak agama, pengganti, perubah agama, maka konsekuensi dari iman adalah membenci mereka, memusuhi mereka, dan tidak loyal, bara dengan mereka, putus hubungan dengan mereka. Itulah yang disebut dengan hajrul mubtadi atau hajru ahlil bidah, memutuskan hubungan dengan ahlul bidah dengan menjauh dari mereka, tidak loyal dan tidak cinta kepada mereka, bahkan tidak salam kepada mereka, tidak mengunjungi mereka, dan tidak berziarah kepada mereka, dan tidak mengunjungi mereka tatkala mereka sakit dan lain sebagainya, sebagai tuntutan dari kebencian kepada ahlul bidah. Dan hajar memboikot ahlul bidah hukumnya wajib. Allah firmankan, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hada Allah wa rasulah. Tidak akan kamu dapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, sementara mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan ahlul bidah adalah masuk dalam jajaran orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, yang menyimpang dari jalur Allah dan Rasulnya. Kebencian kalbian tidak boleh tidak. Pemutusan hubungan secara hati tidak boleh tidak. Hilangnya rasa cinta terhadap ahlul bidah itu merupakan kewajiban, kecuali kecintaan asal, yaitu dia masih muslim apabila bid'ahnya bid'ah mufasiqah. Dan hilang sama sekali kecintaan itu kalau kemudian dia bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah memboikot 3 sahabatnya, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain, tatkala mereka tertinggal dari perang Tabuk. Itu asalnya. Asalnya ahlul bidah adalah diboikot zahiran wa batina. Namun ada kalanya apabila maslahah rajihah lebih dominan untuk kemudian bermajlis dengan mereka, duduk dengan mereka dalam rangka untuk menjelaskan al-haq kepada mereka dan memperingatkan bid'ah yang mereka lakukan, la'ala mudah barangkali mereka bisa kembali ke jalan yang benar, maka hal itu tidak demikian. Bahkan ada kalanya, maka hal itu tidak mengapa, bahkan ada kalanya dituntut. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl ayat 125. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan untuk pelaksanaan ayat ini, An-Nahl 125, bisa dengan cara bertemu mereka, duduk dengan mereka, berbincang secara langsung dengan lisan, bisa dengan surat, atau bisa dengan penulisan kitab. Dan termasuk hajrul mubtadi, memboikot ahlul bidah adalah tidak membaca kitab-kitab mereka, karena dikhawatirkan akan terkena fitnah. Dan demikianlah, karena meninggalkan tempat-tempat fitnah merupakan kewajiban berdasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man samia bi falyan anhu fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun fayattabi'ahu mimma yab'asu bihi minasyubhat. Rawi Abu Daud wa qala al-Albani wa isnadu sahih. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala fitnah Dajjal. Terkait dengan fitnah Dajjal, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka menghindarlah darinya. Demi Allah, sungguh seseorang dia menjumpai Dajjal, menemui Dajjal dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dia mukmin, namun kemudian pada akhirnya dia mengikuti apa yang disampaikan oleh Dajjal dari berbagai macam syubhat. Maka jangan merasa percaya diri terhadap fitnah yang dilontarkan oleh ahlul bidah. Itu secara asal, pada asalnya tidak boleh membaca kitab-kitab ahlul bidah. Namun kalau kemudian seseorang memiliki keahlian, dia memiliki akidah yang soheha, dia memiliki senjata untuk membentengi diri, dan dia punya kemampuan untuk membantah kepada mereka, maka tidak mengapa dia membaca kitab-kitab tersebut dalam rangka untuk mengetahui bid'ahnya untuk dibantah. Bahkan terkadang kondisi seperti ini wajib bagi yang memiliki kemampuan. Maka semestinya kita semuanya untuk tahu diri dan sadar diri. Ikhwah fiddin azanullahu yakum, pada kesempatan kali ini saya sampaikan beberapa asar dari salaf yang mentahdir kita semuanya, memperingatkan kita semuanya untuk menjauhi ahlul bidah. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, di samping apa yang sudah disampaikan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari akwal sahabat, kemudian tabi dan tabi'ut tabi. Karena permasalahan ini bukan permasalahan sepele dan bukan permasalahan ringan. Kadang orang memudahkan, menyepelekan. Dia terlalu percaya diri dan bergaya untuk kemudian menyaring dan menyaring. Maka hendaklah perhatikan kalam para salaf ini. Berkata Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, man ahabba ayukrima dinahu falyatajil majalisata ashabil ahwa fa inna majalisatahum alsak minal jarab. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang dia ingin memuliakan agamanya, hendaklah dia meninggalkan bermajlis dengan ashabul ahwa, ahlul bidah, mengekor hawa nafsu, yang beragama tidak berlandaskan pada Alkitab dan sunnah ala fahmi salafil ummah, tapi beragama sesuai dengan ro'yunya. Dia memahami ayat dan hadis sesuai dengan pikirannya, dengan ro'yunya, dengan hawanya. Ashabul ahwa, mengapa diperintahkan untuk meninggalkan majlis mereka? Karena sesungguhnya majlisnya mereka itu lebih berbahaya atau lebih menjalar dibandingkan penyakit gatal. Penularannya itu lebih cepat. maka ahwanya berpindah kepada orang yang bermajlis dengannya, seperti orang yang bermajlis dengan orang yang terkena apa, kudis dan sejenisnya. Demikian juga Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ti talam yu'ta al-hikmata, barang siapa yang dia bermajlis dengan sahibu bid'ah, pelaku bid'ah, maka tidak akan mendapatkan hikmah. Barang siapa yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak akan mendapatkan hikmah. Demikian juga beliau berkata, Fudail bin Iyad, man adama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam, barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, memuliakan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu demi penghancuran Islam. Wa man tabasama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang dia tersenyum di hadapan ahlul bidah, maka sungguh dia telah merendahkan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man zawaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha, dan barang siapa yang menikahkan putrinya atau anak perempuannya atau sesuatu yang apa, jadi di bawah perwaliannya dari wanita, dengan menikahkan dengan mubtadi, maka sungguh dia telah memutuskan rahimnya. Itu perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Demikian juga berkata Abu Jauza rahimahullah, ini perkataan imam para imam salaf tentang ahli bidah, wallazi nafsi Abu Jauza biyadi la in tamtali'u dari qirdatan wa khanazira ahabbu ilayya min ayujaru ayujawiruni rajulun minhum. Abu Jauza rahimahullah berkata terkait dengan ahlul bidah, demi yang jiwa Abu Jauza berada di tangannya, demi Allah, sungguh rumahku, kampungku penuh dengan kera dan babi-babi, lebih aku sukai dibandingkan dari di sekelilingku atau tetangga-tetanggaku adalah seorang di antara mereka. Satu orang dari ahlul bidah menjadi tetanggaku. Jadi tetanggaku kera dan babi itu lebih aku sukai dibandingkan tetanggaku adalah seorang dari ahlul ahwa, ahlul bidah. Dan itu mudah dipahami, karena kera dan babi paling membahayakan jasad, ngurusui makanannya. Namun ahlul bidah satu saja kalau ada di kampungnya, maka merusak hatinya, merusak agamanya, sehingga dia bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan ragu terhadap agamanya, atau bahkan kafir kepada Allah Ta'ala. Dan tidak demikian seadanya dia dikeruputi kera dan babi, paling dia mati dan tidak hilang agamanya gara-gara dikeroyok babi atau kera. Tapi berbeda kalau kemudian diajak bicara oleh sahibu bid'atin, kemudian masuk dalam hatinya, menjadi subhat baginya, dan kemudian dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan ragu terhadap agamanya. Demikian juga berkata Imam Ahmad rahimahullah, ahlul bidah la yambagi liahdin ayyujalisahum wala yukhalitahum wala ya'nusu bihim. Imam Ahmad rahimahullah boleh mengatakan, ahlul bidah tidak sepantasnya bagi seorang pun untuk duduk bersama mereka, untuk bercampur bersama mereka, dan untuk bersahabat dengan mereka. untuk dekat-dekat dengan mereka. Berkata Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah terhadap sahib hawa ahlul bidah yang hendak berbicara dengannya, wala nisfu kalimah, wala nisfu kalimah. Jadi walau hanya separuh kalimat, walau hanya separuh kalimat, saya tidak mau, tidak, jangan bicara dengan saya, walau separuh kalimat. Karena khawatir dia berbicara tentang syubhat, kemudian masuk ke dalam hatinya dan menancap di dalam hati dan dia tidak bisa mengeluarkannya. Demikian juga berkata Hasan al-Basri rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalisatahum mumarridatun lil qulub. Abu Hasan al-Hasan al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, janganlah berduduk-duduk dengan ahlul ahwa, karena sesungguhnya duduk-duduk dengan mereka akan menyakiti hati, akan membuat hati itu sakit, rusak, kotor. Demikian juga pernah datang seorang dari ahlul ahwa dalam sebuah majelis di mana di situ ada Ibnu Tawus dan anaknya. Kemudian ahlul ahwa tersebut mulai bicara, maka Ibnu Tawus meletakkan kedua jarinya ke dalam kedua telinganya. Kemudian dia berkata kepadanya, wahai anakku, ibni, udkul usbu'aik fi udunaik wasdud la tasma' min kalami syai'a. Wahai anakku, letakkan kedua jarimu pada kedua telingamu dan tutup rapat-rapat dan jangan kamu dengarkan perkataannya sedikit pun. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, la tusawiru sahiba bid'atin fi dinik wa la turafiqu fi safarik. Beliau mengatakan, janganlah engkau bermusyawarah tentang dinmu dengan sahibu bid'atin, dan janganlah engkau jadikan dia menjadi teman dalam perjalananmu. Suatu saat Yunus bin Ubaid, ini ulama salaf semua, melihat anaknya keluar dari rumah seorang mubtadi. Maka beliau berkata, ya ibni, min aina kharajta? Dari mana kamu keluar? Anaknya menjawab, min indi fulan, dari rumah si fulan, pelaku bid'ah, mubtadi. Maka beliau mengatakan, ya ibni, lan araka kharajta min baiti khunsi ahabu ilayya min araka kharajta min baiti fulanin wa fulanin. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, sungguh aku melihat engkau keluar dari rumah seorang pezina dan sejenisnya, tempat perzinahan dan sejenisnya, lebih aku sukai dibandingkan aku melihat kamu keluar dari rumah si fulan dan si fulan, dari pelaku bid'ah, dari ahlul bid'ah. Wal antal qawlaha yabaniya zaniyan fasiqan sariqan khainan ahabbu ilayya min antal qahu biqali fulanin wa fulanin. Dan sungguh wahai anakku, di mana Allah, engkau berjumpa dengan Allah sebagai pezina, orang yang fasik, ahlul kabair, pencuri, pengkhianat, itu lebih aku sukai dibandingkan engkau berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan membawa perkataan si fulan dan si fulan, dalam keadaan kamu berpemikiran sebagaimana pemikiran si fulan dan si fulan dari ahlul bidah. Demikian juga Sa'id bin Jubair rahimullah dari kalangan tabi. La ayyashaba ibni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min ayakuna sahiba bid'at sahiba hawa. Sungguh untuk anakku bersahabat dengan seorang yang fasik dari kalangan fusaq itu lebih aku cintai dibandingkan dia bersahabat dengan sahibu hawa. Demikian juga berkata Imam Malik rahimahullah, wala yankihu ahlal bidah wala yunkah ilaihim wala yusallim alaihim. Janganlah menikah dengan ahlul bidah dan janganlah dinikahkan dengan ahlul bidah dan juga jangan salam kepada mereka. Seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, dia memiliki tetangga seorang Rafidhi, Syiah Rafidah, yang Syiah Rafidah tersebut salam kepada dia. Maka dia bertanya kepada Imam Ahmad, hal yaruddu alaih, apakah dia harus menjawab salamnya? Qala, Imam Ahmad mengatakan, la, jangan dijawab salamnya. Demikian juga berkata Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, waqad dhahaba jumhurul ulama ila an la yusallimu 'alal fasiq wa lal mubtadi. Jumhur ulama telah berpendapat bahwasanya tidak salam kepada fusaq, pada pelaku dosa-dosa besar, orang yang mendohirkan perbuatan dosa besarnya, dan juga tidak kepada mubtadi, kepada ulul bid'ah.